Apa memang mutlak bahwasanya orang-orang musyrikin dulu mereka semuanya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya? Ataukah ini secara global saja? Ya, umumnya seperti itu. Walaupun diketemukan dalam sebagian bait syair mereka ada bentuk perbuatan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Iya, dalam tauhid rububiyah. Tapi umumnya mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala.